dan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa salli mubarik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-musarrif al-jawazimu samaniyata asyara wa hiya naw'an. Jazimun li fi'lin wahidin wa jazimun li fi'lain. Al-awwalu sab'atun. Ini enggak perlu diterjemahkan ya. Lam na, nam lam wa nahu lam yalid wa lam yulad. Jelas ini ya. Mana fi'il mudhari' yang majzum? Yalid dan yulad. Wa lam yakun yakun majzum dengan lam. Lamma yang kedua, lamma yang kelima amarah yaqdi majzum dengan lamma. Wa alamatu jazmihi hadbu harfil indah. Alam nahu alam nash alam nashrah laka sadrak. Nashrah fil mudhari majzum bi alam. Wa alamatu jazmihi sukun. Alam ma ka qawlihi ala hina atabtu al mashiba ala siba fa qultu alam ma ashu wasyaibu waz'u ala hina. Aku mencela ketika itu aku mencegah al mashiba ala siba ya ala hina abtu atabtu aku mencela al mashib. Al-Mashib, Syaib, Uban, ya, ya. Al-Siba, lihat tu Siba, maknanya, wal-mail, hiya, wahiyal-mailu ila syahwati nafs, condong kepada syahwat jiwa. Fakultu alam ma'asku, wa syaibu wazi'u. Wazi' maknanya mani'. Ya. Wazi' maknanya mani'. Ashu dari fi'il soha yashu. Ya. Soha yashu. Para berteriak ya. Fakultu kenapa aku tidak berteriak? Wasyaibu wazi', wasyaib sedangkan uban itu mani'. Ai barakallahu bik. Lihat maknanya di bawah. Anna syai'an madhkura baka li ajli subwatihi wa mailihi ila mahbubihi. Ya. Itu si penyair yang disebutkan ini dia menangis karena subwah dia. Subwah itu kasih sayang. Wa mailihi ya, dan juga karena kecondongan hati dia kepada orang yang dia cintai. Summa raja'a ala nafsihi bil ya bil malamah. Ya. Ada kemudian dia kembali pada dirinya dengan mencela dirinya sendiri dan seterusnya. Syahidnya di sini mana? Ashu. Ashu bil mudhari majzum. Ya. Bil mudhari majzum. Bi alam wa alamat jazmihi hadfu harfillah walamul amr walamul doa liunfik zu sa'atin ya, lamul amr atau lamul doa kalau ke Allah lamul doa dia kalau di awal kalimat berharokat liunfik kalau di tengah kalimat dia sukun man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan aw liyasmut. Nah di awal kalimat liyasmut. Di awal kalimat liyasmut. Tapi kalau di tengah fal yakul. Fal yakul khairan aw liyasmut. Liyunfik dzu sa'atin. Lamul amr Kalau ke makhluk, la mudua. Infik fil mudari majzum. Liyaqdi alaina rabbuk. Nah, ini fil lamul la mudua. La mudua. Liyaqdi alaina rabbuk. Taibar kalau bik. Ya. Kemudian la nahiyala doa, sama doa ke Allah. La tahzan, kalau la doa la tu'akhidna. Wa talab idza saqatat alfa minal mudhari ba'dahu. Kemudian talab ini menjezumkan ini. Apabila fa digugurkan dari fil mudhari setelahnya dan dimaksudkan wa qusida bihi aljaza'u. Yang dimaksudkan dengannya ialah untuk menjaza, membalas. Contoh kul ta'alau, ta'alau di sini talab. Ya. Ta'alau. Habis itu ada fil mudhari. Ya, fa-nya dihapus. Atlu. Atlu. Ya. Atlu. Apa i'rabnya atlu? Ya. Atlu i'rabnya fil mudhari mabni ya ala hadfin nun, dia majzum ya. Tala yatlu, tala yatlu tilawatan, tala yatlu tilawatan. Wa alamatu jazmihi hadaf harful illah ya, atlu fi mudhari majzum bi talab wa alamatu jazmi. Nah, adapun ta'alau fil amr mabni ala hadfin nun, nah, itu talab ya, kan yang namanya talab itu ada talabul fi'il, ada talabul tarkil fi'il. Kalau talabul fi'il, fi'il amr. Talab tarkil fi'il berarti nahiyah. Ya, barakallahu fik. Ya. Kemudian, waqaulih kifana biki min zikra habibin wa mansili bisiktil lawi bisiktil liwa wa bainad dukhuli fahawmili fahawmali hauman. Ya. Kifa, kifa itu fi'il amr. Kifa. Ya, amr binal waqf minal wuquf wa qafa yaqifu. Kifa, kif gitu. Ya. Khataba bihi itsnain kana yasirani ma'ah. Mengkhitab dua orang. Kifa, berdirilah kalian berdua. Nabki. Kifa ini kan talab. Habis itu ada fil mudhari baka ya baki. Baka ya baki. Maka ya baki fil mudhari minal buka. Ya, majzum wa alamatu jazmihi hadaf harful illah yaitu ya. Kemarilah kalian berdua, ya baki kita menangis bareng-bareng min dzikra habibin wa manzili. Ya, kita mengingat kekasih dan rumah si kekasih itu. Di siktil liwa yang di dekat, yang terletak di siktil liwa. Baina dukhuli fahawman. Ya. Antara dakhul, baina dakhul yang terletak di antara dakhul dan hauman. Ya. Aumal biwazni Ja'far. Ya. Lihat maknanya. Ya'muru sahibaihi an yakifa ma'ahu liwawinahu alal buka inda manazili ahbabihi allati kana yalqahum fiha waliyujaddida al-zikrayati al-qadimah. Dia memerintahkan kepada dua temannya untuk berdiri bersamanya, ya, untuk membantunya sama-sama nangis, ya, di persinggahan atau di rumah kekasihnya, yang mereka berjumpa dengan mereka di rumah tersebut untuk memperbaharui memori yang dahulu, untuk yujadid, memperbaharui memori dia yang dahulu. Maksud sini? Nah. Baik, saya akan bacain ya, biar cepat. Wa qawluhu wal jawazimu al jawazim jam'u jazimin. Jawazim jamak dari ya, jazim. Nah. Ya. Ain lafdu jazimin au jam'u jazimatin. Itu lafaz jazm atau jamak dari jazimah. Ya. Wal jawazim ay kalimatun jazimah kama taqaddama nadhiru bil nawasib. Ini sebagaimana berlalu yang serupa dengannya pada pembahasan nawasib. Wal jazmu fil lugha al qat'u. Al qat'u memastikan, memutus. Ya. Dia memastikan. Ya. Wasumiyat hadhil kalimatu jawazimah. Kalimat-kalimat ini dinamakan sebagai ya, jawazim. Ya. Kenapa demikian? Li'annaha taqta'u minal fi'li harakatan aw harfan. Karena dia mengqata', memutus. Kan tadi maknanya al-qata', memutus ya. Karena dia memutus harokat, satu harokat atau satu huruf dari fi'il. Nah, itu maknanya. Karena yang namanya amil jawazim, menghadap fi'il mudhari, apakah menghadap harokat atau menghadap huruf. Menghadap huruf kalau dia ya fi'il mu'tal, akhir. Menghadap harokat kalau dia fi'il sahih. Sudah jelas ya, dia menghadap memutus harokat atau satu huruf dari fi'il. Wa qawluhu 18, dia 18. At-tahqiq, namun yang benar berdasarkan tahqiq penelitian ya, dia ini hanya 15. Hanya 15. Bi isqati alam wa alamah wa talab. Dengan menggugurkan ya, alam, alamah dan talab. Amal awalani, adapun yang dua yang awal, alam dan alamah. Falidukulihima filam wa alamah, karena keduanya sudah masuk di lam dan lamah. Ya, jadi kayak alam nasrah, nasrah itu majazum itu sebenarnya bukan dengan alam tapi dengan lam aja. Hamzanya itu istifham. Wa masalis qalab, fali annal jazma biadati syartin, ya biadati syartin. Karena yang nama, karena jazmnya itu dengan adat syarat, yaitu ada perangkat fiil yang ya fiil syarat yang lainnya. Wali ya. Annal jazma bi adati syartin mahdhufatin, dengan adat syarat yang mahdhuf. La bi talab ala sahih, bukan dengan talab itu sendiri berdasarkan pendapat yang sahih. Kama saya tibayanuhu insyaAllah. Sebagaimana akan datang nanti penjelasannya insyaAllah. Ya. Nah, jadi ketika dikatakan. Apa tadi. Ta'alau atlu. Nah, ya. Ayo. Jadi nanti ada takdirnya. Ya. Ta'alau atlu. Nah, ta'alau. Ya. Kemarilah kalian. Intakti ya, atlu. Nah, ada syartiyah majzumah. Ada syartiyah majzumah di situ. Nah, sama kayak tadi kifa nabki, gitu kan? Kifa nabki. Nah, ya. Ta'alau fa intaktu atlu. Kifa fa intakifa. Nah. Fa intakifa. Coba sini. Gitu. Apa tulis? Ada enggak? Ada. Nah, kalau tolak, tapi bukan ini. Tadi apa? Aku ya. Aku. majzum ini dengan ada syak majzum tuwa. Mana takdirnya ta'ala? Fa'in, nah ini syafi'ah kan? Fa'in. Ya. Karena dia jamak. Taktu, taktu fi'il syaf. Ya. Atlu, berarti ini sebagai apa? Berarti bukan dengan tolak dong? Bukan. Bukan dengan tolak. Nah, lanjut. Ya. Sudah? Wakuluh wahia sabah ila akhir la khilafah fi harfi harfiyatiha. Nah, ini ada tujuh. Tujuh yang mana ini? Yang awal yang menjazmkan. Tidak ada khilaf tentang status kehurufannya. Awaluha lam wa huwa harfu nafyin wa jazmin wa qalbin. Nah, jelas ya. Di harfu nafyin menafikan. Jazmin menjazmkan. Qalbin membalik. Ya. Misalkan antum mengatakan lam yadhab Zaidun. Awalnya yadhab Zaidun isbat, saya dinafikan dibalik jadi lam yadhab. Nah. Kamisalil musannifi sebagaimana contoh nahu lam akum. Dan juga pada contoh musannif maka lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa kullu min akum yalid yulad yakun fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu. Jelas ini ya. Wasumiyat harfan nafiyin, dan dia dinamakan sebagai harfun nafiyin. Kenapa? Li'annaha tanfil hadasa. Dia menafikan hadas, kejadian, ketika antum katakan lam akum. Lam akum, apakah kejadiannya? Wa huwal qiyam, masalan itu qiyam. Contohnya wa jazmin, kenapa dia nahata jazimul mudhari'ah? Karena dia menjazmkan fi'il mudhari'. Wa qalbin, kenapa dia nahata taqlibu zamanah ila al-mudhi? Karena dia membalik zaman. Afwan, bukan membalik zaman. Tadi Anda katakan qalbin dari isbat ke nafi, bukan membalik zaman. Dari zamannya hal atau istiqbal atau mustaqbal ke zaman mudhi. Zaman lampau. Yadhab Zaidun, lam yadhab. Nah, jadinya mudi. Kemudian wasani lamma wahia harf wahia harfun mislu lam, lamma sama seperti lam. Ya, fi ma taqaddama kamitsalil musannif sebagaimana lalu pada contoh musannif. Walamma harfun nafin wa jazmin wa qalbin sama dia. Pada contoh mana lamma yaqdi. Lamma yaqdi ma amara fi'lun mudhari' majzum yaqdi. Bila ma walamatu jazmihi hadfu harfil illah wa huwa al-ya. Kalau lamma orang-orang Arab banyak mengucapkannya itu dengan dihadaf fi'l mudhari'nya. Hal dhahabta lamma lamma. Tapi kalau lam disebut fi'il mudhari'nya, ya lam adhab. Gak bisa tuh lam. Gak bisa. Hal zahabta lam. Gak bisa. Mesti lam atau lam adhab atau lamma adhab. Boleh. Ya, begitu. Nah, ya. Yaqdi bil mudhari majzum bil alama wa alamatu jazmi hadfu harfil illati wa huwa al ya. Wasalis lam wa hiya lam alam wa hiya lam alam itu hakikatnya lam illa annaha iqtaranat bi hamzatil istifham at taqriri, namun dia disertai dengan hamzah istifham takriri. Ya, apa itu hamzah istifham takriri? Ya, untuk menetapkan ya, hamluka al-mukhataba 'ala al-iqrar wal i'tiraf bi amrin qad istaqarra indahu thubutuhu aw nafihu. Yaitu Anda membawa si mukhatab, orang yang Anda ajak bicara, untuk menetapkan atau mengakui sebuah perkara yang telah tetap subut atau nafyunnya, telah tetap ke, ya, subut apa namanya subut telah tetap ketetapannya atau ketiadaannya. Ya. Taib. Antum menggiring orang yang antum ajak bicara untuk menetapkan, ya, menetapkan perkara yang diingkari atau disetujui. Ya. Baik. Alam takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah ini luas? Nah. Kami salil musannif, seperti contoh-contoh yang dibawakan oleh musannif. Maka hamzah lil istifham, lam harfun nafin wa jazmin wa qalbin. Nasrah fil mudhari'un majzumun bil lam. Maka nasrah fil mudhari'nya majzumnya dengan lam, bukan dengan alam. Nah. Nah. Ya, arabi alamma wa hiya lamma ila annaha iqtaranat bi hamzatil istifham at taqriri kami salim musannif alamma, sama ini juga namun dia disertai dengan hamzah istifham taqriri pada contoh musannif. Wal hamzah lil istifham lamma harfun nafyin wa jazmin wa qalbin, sama dia dengan lam. Ashu filun mudhari'un majzumun bi lamma wa alamatu jazmihi hadfu harfil illati wa huwa al waw. Wal khamisu lamul amr, yang kelima lamul amr allati yuqsadu bi allati yuqsadu biha talabu husulil fi'li talaban jaziman, yang dimaksudkan dengan lamul amr ini adalah atau yaqsidu biha talaba husulil fi'li talaban jaziman, memaksudkan dengan lamul amr ini adalah talab husul fi'il, meminta, menuntut adanya fi'il dengan talaban jaziman, dengan talab yang pasti, yang pasti. Ya. Lamul amr. Falyakun. Falyakun rajulan. Ya. Falyakun rajulan. Falyakun rajulan. Liyakun rajulan. Liyakun rajulan. Baik. Misalkan itu ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Ada lagi tadi. Walamu doa, ya lamul amr. Lamu doa, lamul amr juga. Lakin sumiyat doa, iya, tak ta'adduban. Ya, dinamakan doa, ya karena ta'addub aja. Ya, karena beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fiik. Wal farq bainahuma, ya, annal amra yakunu minal a'la lil adna wa du'a aksuhu. Kalau amr itu dari yang tinggi ke yang bawah, kadang sedangkan doa sebaliknya, dari yang bawah ke yang tinggi, dari makhluk kepada khalik. Ya, kalau doa fal awwalu, contoh yang pertama, liunfik lu sa'atin, ini ya amr. Lam lamul amr yunfik fil mudhari majzum biha. Asani liyaqdi alaina rabbuk. Nah, ini lamu doa. La lamu doa. Yaqdi fil mudhari majzumun biha wa alamati jazmihi hadfu harfil illati wa huwa alya. Ini jelas ya? As-sadis yang ke-6. La nahiyah wa hiya allati yaqsidu biha. Ya. Atau yuk sodu biha boleh juga. Tolabu tarkil fi'li tolaban jaziman. Ya, yang dimaksudkan dengannya itu tolab tarkil fi'l. Menuntut untuk ditinggalkan sebuah perbuatan dengan tolab jazim. Ya. Maka la dua iyah. Ya. Hiya la la nahiyatu. La dua iyah itulah la nahiyah. Sama ini. Dinamakan dua iyah ta'aduban juga. Wal farq bainahuma, perbedaannya la du'a iyah dengan la nahya, anna nahya yakunu min al-a'la lil adna wa du'a aksuhu. Sama dengan lamul amr lamul du'a. Kalau nahyun larangan dari yang tinggi ke yang bawah, sedangkan du'a sebaliknya. Contoh yang la nahya la nahyun, la tahzan, la nahyatun tahzan fil mudhar al majzumun bila nahya. Wasani la du'a la tu'akhidna, maka la du'a iyatun tu'akhidna tu'akhid fil mudhari majzumun biha. Nanya maf'ulun bih. Ada yang tanya tadi? Wadih? Jelas ini? Asabi at-talab kal amr wa nahi wa istifham. Yang ketujuh at-talab. Tapi tolap tadi ya, sudah dibahas ya. Sebenarnya bukan dengan tolap primordial majazumnya, tapi dengan ada tushat mahdufah. Ya. Nah. Dia sama seperti amr, nahyun, istifham. Min anwa wa nahya min anwa itolap. Ya, jadi tolap itu apakah dengan adanya amr terlebih dahulu? Atau dengan adanya nahyun atau istifham? Ya, namanya tolap itu tiga. Amr, nahyun, istifham. Wa huwa yajzimul mudhari ala qawlin da'ifin. Dia menjazmkan fi'il mudhari tapi berdasarkan pendapat yang da'if. Itu pun disyartain dengan dua syarat. Ya, ahadihima antus qata minhu alfa'u. Fa'nya mesti digugurkan. Ya, seandainya ada fa' enggak bisa. Ta'alau atlu. Fa'atlu, kalau dengan fa'atlu maka fa'atlu. Marfu. Seandainya ada fa. Nah, fa, maka fa-nya digugurkan. Ya. Fa sababiyah namanya. Wasani yuqsadu bihi al-jaza. Yuqsadu bihi al-jaza. Maka dimaksudkan untuk menjaza, membalas ucapan yang sebelumnya. Wal muradu bi qasdil jazai annaka tuqaddiruhu musabbaban an dzalika talabi al mutaqaddim, itu anda mengansumsikannya sebagai sebab atau penyebab ya dari talab yang sebelumnya yang telah berlalu. Kama anna jaza'a syarti musabbabun an fi'li syarti. Sebagaimana balasan syarat itu disebabkan dari fi'il syarat. Kan gitu. Jawab syarat disebabkan dari fi'il syarat. Naam barakallahu fik. Ya. Nah, ini juga seolah-olah fi'il mudhari yang majzum ini adalah disebabkan dari tolak sebelumnya. Atlu disebabkan karena tadi. Fi'il sebelumnya. Kami salai al-musannif, seperti dua contoh dari musannif. Fa'atlu fi'il mudhari'un taqaddamahu talabun. Fi'il mudhari' yang didahului oleh talab yaitu apa? Ta'alau. Karena ta'alau fi'il amr. Ya. Wasaqatat minhu al-fa'u, fa'nya gugur, fa' sababiyahnya. Wa kusida bihi al-jazau, dimaksudkan untuk jaza. Ta'alau atlu, kepadalah kalian aku akan bacakan. Fa'inna tilawata, maka tilawah saya akan membacakan pada kalian. Pembacaan itu musababatun an itiyadihim. Itu disebabkan karena kedatangan mereka. Ta'alau, kemarilah kalian. Kalau kalian datang, aku akan baca. Ya. Baik. Ya. Fajuzima bitolab, maka dia dijazmkan dengan tolab. Wa alamatu jazmihi, tolab yaitu tadi, ta'alau. Dan tanda jazmnya, hadfu harfil illah. Wa huwa al-waw. Di hadap huruf illah. Atlu. Tala yatlu. Sama semisalnya nabki. Kifa nabki. Aslinya nabki. Illa anna alamata jazmihi hadfu harfil illati wa huwa alia. Ya, alia. Namun pada nabki tanda jazmnya adalah hadap huruf illah. Yaitu ya. Ini ala qawlin da'if berarti ya. Nah. Wal asahuna, pendapat yang paling sahih, anna jazma bi adati syartin, bi adati syartin mahdhufatin. Ya, itu bukan dengan talab tetapi dengan adatu syart yang mahdhufah. Ma fi'li syart, ya, yang disertai dengan fi'li syart, dalla alaihi ma at-talabu al-madhkuru, yang ditunjukkan oleh talab madhkur itu sendiri, itu fi'li syartnya. Contoh, ta'alau fa'in ta'tu atlu. Ta'alau, mana fi'il syartnya? Ditunjukkan oleh talab. Ya, sebagai jawaban gitu. Kemarilah kalian, fa'in ta'tu, kalau kalian datang, atlu, saya akan bacakan. Berarti atlu jawab syart. Dari mana? Dari in syartiyah jazimah, mahdhufah. Ya. Kifa fa in takifa nabki. Berdirilah kalian berdua. Kalau kalian berdiri, nah itu. Ya. Wa hadza madzhabul jumhur. Ini madzhab jumhur. Ya enggak? Ya. Ya. Misalkan saya mengatakan pada antum gini. Ya, uskut. Tasma' sautahu al-jamila. Uskut. Tasma' sautahu al-jamila. Takdirnya apa di sini? Remon, ngerti ya enggak? Uskut. Tasma' sautahu al-jamila. Ayo, Remon. Terus tasma' lagi. Fa in tasma tasma sautahu. Nah, repot gitu aja enggak ngerti. Fikri. Fa in uskut fa in tasmut tasma gitu Reman. Aduh, fa in tasma tasma lagi. Uskut fa in tasmut tasma sautahu al-jami. Itu. Reman. Tafaddalna Tafadzalna. Asma kulla syai'in. Ya. Lakunna. Asma kulla syai'in lakunna. Takdirnya beda, tapi tafadzalna. Tafadzalna. Asna kulla syai'in lakunna. Hah? Apa maksudnya tafadzalna kok? Sudah, belum ngerti berarti. Antum? Ini kan talab nih. Ya tadi dikasihnya apa? Silakan masuk. Tafadzal, silakan. Berarti? Emangnya ta'alau fa'in ta'alau gitu. Diindikasikan aja tafaddalna. Fa'in tadkhulna. Fa'in tadkhulna. Asma kulla syai'in lakunna. Amin gak sih? Ya udah diindikasinya ke situ. Silakan. Fa'in tadkhulna. Kalau kalian masuk. Kan begitu. Itu tadkhulna. Ya. Sebagai fi'il syart. Asma jawab syart. Belum ngerti. Besok masing-masing bikin kalimat ini lima satu orang. Beda-beda. Udah ngerti belum? Udah mulai ngerti? Tanbihan, ada dua tanbih di sini. Al-awwal yustaratu fil fi'il al-mahdhubi ma'a adati syarti ay yakuna muwafiqan lit-talabi bi lafdhihi wa ma'nahu kama fil baiti asy-syi'ri. Dipersyaratkan pada fi'il yang mahdhub dengan adat syart tadi, dia mesti selaras dengan talab pada lafaz dan maknanya. Ya, sebagaimana di bait syair atau fi maknanya saja, fi ma'nahu faqat kama fil ayat. Ta'alau fi'lun jamidun la mudari'a lahu wa la madiya. Di fi'l mudari jamid. Ya maknanya apa? Ta'alau ya berarti kalau kalian kemarin datang, kemarinlah kalian. Ya, kalau kalian datang. Itu. Asani lam yadhkuril musannifu min anwa'i talabi illa al-amra. Musannif tidak menyebutkan anwa'i talab kecuali fi'l amr aja. Wa huwa yashmalu thamaniyata umurin. Ini mencakup empat hal. Lama terkodam. Wanah nunat kurbagi ya ta'anwa italabi ala sabilin fa'idah. Dan kita akan menyebutkan tolab yang lain ya sebagai fa'idah. Contoh, kan tolab itu ada nahyun, ada istimham. Contoh yang nahyun. La tadenu minal asad taslam. La tadenu minal asad. Jangan kamu dekat singa taslam. Taslam. La tadenu. La nahya minal taslam. Taib. Taslam bin mudori majzum. Ya. Majzum ini dengan apa? Dengan talab. Bukan dengan ada tersyat mahdubah. Berarti apa? Fa'in tadunu taslam. Ya. In tadunu taslam. Dua Allah marzukni ilman antafi bihi. Allah marzukni ilman, Allahumma marzukni fi'il du'a. Ya. Bukan fi'il amr, fi'il du'a. Antafi bihi. In tarzukni ilman antafi bihi. Aku akan memanfaatkan. Istifham hal tazuruni. Hal tazuruni ukrimka. Apakah kau akan mengunjungiku? Aku akan memuliakan kau. Berarti in hal tazurni, in tazurni ukrimka. Wa tamanni nahu laita li malan. Ya, atasaddaq bihi. Berarti gimana syahidnya? Saya seandainya saya punya uang, berarti ya. Fa in amlik malat atas sadaq bihi begitu. Al-arad ala tanzilu indana nukrimka. Ala tanzilu indana nukrimka. Ala tanzil, tidak akan kau sudi singgah kami. Nah, berarti in tanzil indana nukrimka. Wa tahdid halla ta'tina tuhaddisna. Berarti taknya halla ta'tina in ta'tina tuhaddisna. Tarajji la'allaka tazuruna nastabid minka. Berarti in tazurna nastabid minka. Dia masuk adhan ya? Cukup berarti besok siang ya, jam 10-an atau jam 11, jam 10 atau kami dulu. Pagi masih usul ini. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.